hidup ini terasakan hati bila kau tak di sisiku kekasihku. Betapa hati ini terasakan sunyi bila kau tak di sampingku merenangi daku. Betapa hati ini terasakan sedih.